Saudaraku, langsung saja tuh bareng bersama PO Kurniatran, artis satu ini asli kelahiran Kota Pasuruan ya. Bertalenta di dunia dangdut, dia sangat berpengalaman sekali. Memberikan yang terindah dan yang terbaik kayaknya sudah biasa. Ada PO Kurniatran, Ramayana, Ani, Arlita, Yu Palapa.